plastic kepala. Air kata-kata membuat diriku jadi terlupa. Gelas demi gelas aku tuang sampai kering lagi. Rasa tanpa berhenti, tak tahan lagi, semakin tinggi. Panas air api membuat aku gila sendiri. Panas air api membuat hidupku tanpa peduli. Untuk yang terakhir tak mungkin akan ku sentuh lagi. Ku jadi berpikir hari-hari cerah telah menanti. Ku ingat lagi. Jadi sadar akan semua ini berhenti. Harus berhenti sejak saat ini. Oh, kini aku telah bebas dari air yang membiuskan. Segalanya telah lepas. Semuanya telah bisa aku tinggalkan. Berhenti, harus berhenti sejak saat ini.